juga kasih, hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. anak perawan, cuma adik yang cantik. Banyak buang semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka. Cuma abang yang kami cuma ku berdayung di air yang deras, percuma bersampan di lautan luas, percuma ku gapai pulau asmara. Saya aku tak berdaya. terima dah doaku ini, berikan kasih yang ku cinta. Hidup yang tinggal sayang. Thank you.